Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita bertemu kembali dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bulan Syawal yang merupakan rentetan bulan mulia, rentetan bulan haji. Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Haji adalah di bulan-bulan yang diketahui, di antaranya adalah dari Syawal ini, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan Syawal ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula sebelumnya pada bulan Ramadan kita ya diperintahkan untuk berpuasa supaya bertakwa. Sehingga kalau kita mau cermati perintah takwa ini ditekankan dari Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Empat bulan ini benar-benar ditekankan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rentetan bulan mulia. Bahkan empat bulan ini diawali dengan dua bulan yang mulia juga. Rajab, bulan haram. Kemudian Sya'ban, ya, bulan yang kata Rasulullah, yaghfulu katsirun minan nas, bulan yang kebanyakan manusia lupa. Ya, mengenai keutamaan dan besarnya ibadah di situ. Sehingga kalau kita cermati lagi, 6 bulan ini adalah 6 bulan yang Allah peringatkan kita untuk menjaga ketakwaan. Rajab, ya, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Diingatkan untuk bertakwa. Akhir tahun daripada ya, perhitungan Qamariyah. Ya. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Mengingatkan hikmah daripada puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tafsir dari tafsir surah Al-Hadid. Tadi dibacakan oleh santri kita Ilyas bin Teguh, wafaqahullah wa zadahullahu ilman wa amalan salihan wa birran liwalidayh. Tadi disampaikan dibaca beberapa ayat dalam surah Maryam, yang surat ini subhanallah mengingatkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa, menceritakan bagaimana sifat Nabi Isa. untuk kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil hikmah dari kisahnya Nabi Isa. Tadi Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 30, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku sesungguhnya adalah seorang hamba Allah yang Allah berikan kepadaku alkitab dan Allah jadikan aku nabi. Ya. Jadi beliau adalah sama seperti kita seorang hamba Allah, tetapi beliau diistimewakan dengan dijadikan sebagai nabi dan rasul. Tetapi yang ditekankan di sini adalah sifat beliau pada ayat yang berikutnya. Ya'ani waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Apa yang dimaksud dengan mubarakan? Menjadi sosok yang mubarak, yang penuh dengan berkah, penuh dengan barakah. Apa itu? Yaitu penuh dengan kebaikan dan mendatangkan kebaikan, menebarkan kebaikan. Jadi yang namanya barakah itu subutul khair, tetapnya kebaikan atas seorang hamba. Alladhi yata'adda naf'uhu ilal khair, di mana kebaikan tersebut akan bisa terasa manfaatnya oleh orang lain. Itu namanya orang yang barakah. Jadi kalau harta kita harta barakah, itu manfaat bagi kita dan manfaat bagi keluarga kita oleh orang lain, itu harta yang barokah. Ya. Demikian pula umur yang barokah adalah umur yang manfaat bagi akhirat kita dan manfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lainnya. Itu umur yang barokah. Waktu yang barokah adalah waktu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Itu namanya orang yang barokah. Dan hendaknya kita memiliki sifat mubarak, sifat yang membawa dan mendatangkan keberkahan, yaitu kebaikan. Dan ini sifat Nabi Isa alaihissalam. Sifat Nabi Isa yang harus kita tiru. Mendatangkan kebaikan dimanapun kita berada. Kapanpun itu, kebaikan yang kita tebarkan. Dan kemudian Allah berfirman mengisahkan perkataan Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah wasiatkan aku untuk salat, untuk zakat selama aku hidup. Singkat sekali sifatnya di sini. Sifat menebarkan kebaikan dan rajin salat dan juga menunaikan zakat seumur hidupnya. Apalagi zakatnya umat terdahulu itu jauh lebih besar dibandingkan kita. Zakatnya umat terdahulu itu 10% dari setiap penghasilan mereka. Jadi kalau mereka panen, ya seperti zakat zaro'ahnya kita, seperti zakat hasil buminya kita, 10% saat panen. Ya. Dan subhanallah yang bertahan pada kita adalah yang seperti ya panen padi, zakat 10% saat panennya. Adapun zakat malnya kita 2,5% setiap tahunnya. Sangat ringan kita. Ya. Tetapi intinya adalah ciri ya hamba Allah yang Allah cintai mereka memiliki disebutkan 3 sifat ini. Sifat mubarak, sifat menebarkan kebaikan dan juga rajin salat dan juga menunaikan zakat. Dan sifat yang berikutnya, yang keempat, ini sifat yang sangat mulia. Yang kita semuanya hendaknya jadikan prinsip. Yaitu wabarram biwalidati. Walam yaja'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah jadikan aku orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Karena Nabi Isa gak punya bapak. Lahir dari rahim seorang perawan suci yang tidak pernah tersentuh laki-laki, yaitu Maryam alaihissalam. Dan beliau melahirkan Nabi Isa, ya, saat itu dicela oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau hanya mengisyaratkan kepada Nabi Isa yang saat itu masih bayi, ya. Saat orang-orang Yahudi mencibir Maryam alaihissalam, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an thariya. Ketika Maryam mendatangi kaumnya sambil menggendong Isa. Maka mereka mengatakan, wahai Maryam, sungguh engkau mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, wahai keluarganya Harun, makana abuki mura'as saw, wa makanat ummuki baghiya. Wahai keluarga Harun, sesungguhnya bapakmu bukan orang yang jelek. Sesungguhnya ibumu bukan perempuan nakal. Fa asyarat ilaihi. Maka kemudian Maryam hanya mengisyaratkan kepada bayi yang sedang digendongnya. Ya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka kemudian kaumnya mengatakan Bani Israel, bagaimana kita berbicara dengan bayi yang masih digendong? Barulah saat itu mukjizat pertama. Ya, ketika Nabi Isa sudah terlahir adalah berkata dengan perkataan yang sangat jelas, qala inni Abdullah ila akhirih. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Masih bayi, masih baru dilahirkan. Ya. Sehingga dalam perkataan Ibnu Abbas, la yatakallamu fil mahdi illa salasa wa qila arba'. Tidaklah berbicara ketika masih digendongan kecuali 3 orang. Ada yang mengatakan 4 orang. Yang pertama Isa. Yang kedua adalah siapa? Yang kedua siapa? Di Al-Quran juga. Yang kedua adalah siapa? Ashabul Ukhdud. Masih ingat kisah Ashabul Ukhdud? Perempuan terakhir, ibu terakhir yang menggendong bayinya yang mau dimasukkan ke dalam parit api. Kemudian gemetarlah dia melindungi anaknya. Kemudian anaknya mengatakan, ya ummah isbiri, fa inna lakil jannah. Wahai ibunda, bersabarlah, sesungguhnya bagimu surga. Akhirnya ibunya dengan menggendong ibunya dengan menggendong anaknya dimasukkan ke dalam ya api yang sangat besar dan keduanya meninggal dunia. Dan saat mau dimasukkan ke dalam kubangan api, diperlihatkan baginya surga. Telah lewat tafsirnya kan. Yang kedua apa? Yang ketiga dalam hadis Jurayj, kisah Jurayj, ya, kisahnya Jurayj. Masih ingat kisahnya Jurayj? Ya. Itu kan saksinya adalah bayi yang mengisyaratkan kepada bapak aslinya itu siapa. Ini yang jelas, yang sahih. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan dalam surah Yusuf, wa syahida syahidu min ahliha, dan bersaksilah saksi dari keluarganya. Ada yang mengatakan saksi dari keluarga Zulaikha itu adalah orang tua, Syekhun Kabir. Ya. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwasanya sabiyun fil mahd, yaitu bayi yang masih digendong, yang kemudian mengatakan, dikayatkan dalam Al-Quran, in kana qamisuhu qudda min qublin ya fa sadaqat wa huwa minal kadhibin, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau gamisnya itu koyak di depan, berarti dia jujur, Yusufnya yang dusta. Kalau gamisnya koyak di belakang, berarti Yusuf jujur dan Zulaikhanya yang dusta. Ya. Saat itu kemudian Al-Aziz melihat gamisnya koyak di bagian belakang. Saat itulah Al-Aziz menyadari yang salah adalah istrinya, yang jujur adalah Nabi Yusuf. Ya. Dalam tafsiran Ibnu Abbas, yang berkata ini adalah bayi. Ya, yang menyaksikan Zulaikha mengejar Yusuf, tetapi memberikan persaksiannya untuk menyadarkan Al-Aziz, yaitu persaksian yang logis supaya sadar, ya, yang kuat. Ya. Karena kalau yang koyak di belakang, berarti Nabi Yusufnya yang pergi, Zulaikhanya yang mengejar. Kalau koyaknya di depan, ya, berarti Yusufnya yang mengejar, Zulaikha yang menghindar. Subhanallah, ibarah yang sangat bagus. Ya. Intinya di sini kita kembali kepada surah Maryam ini. Bagaimana Allah memberikan sifat kepada Nabi Isa dengan sifat wabarran biwalidati, dan Allah jadikan aku seseorang yang sangat ya baik terhadap ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seorang yang sombong, seorang yang syaqi. Syaqi itu orang yang bisa dikatakan celaka, congkak, orang yang merugi. Ya. Dari sini ikhwan fi din azakumullah, apa hubungannya kita di Syawal ini dengan apa yang kita sampaikan di dalam surah Maryam ini mengenai sifat orang yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa, ya, karena kita habis puasa, la'allakum tattaqun, dan sifat orang yang bertakwa tadi disebutkan apa? Mendatangkan barokah. Barokah itu dia baik dan kebaikannya dirasakan oleh yang lainnya. Yang kedua apa? Menegakkan sholat. Yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Yang keempat adalah berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah sifatnya Nabi Isa yang harus kita tiru, dan itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, mendatangkan manfaat, orangnya itu memberikan manfaat, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian pula orang yang paling jelek adalah orang yang merugikan orang lain walaupun tingkatan yang paling sedikit. Kafa bil mar'i isma, ada beberapa lafaz. Cukup seseorang itu jelek. Dalam hadis disebutkan kafa bil mar'i isma apa? Ayyakula bi kulli ma sami'a. Mengucapkan setiap apa yang dia dengar. Dengar orang lain ngomong langsung ceritakan. Dengar informasi langsung sebarkan. Cukup orang seperti ini orang yang jelek. Ya. Maka hindari sifat seperti itu. Termasuk sifat yang jelek. Kafa bil mar'i isma. Apa? Ayyudhayya bima yaqul. Cukup seorang dianggap jelek. Dia menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang harus dia kasih makan. Cukup itu orang jelek. Maka kebalikan daripada seorang yang mubarak, seorang yang penuh dengan berkah, seorang yang paling dicintai oleh Allah, sifat Nabi Isa yang pertama, sifat menebarkan kebaikan, maka kebalikannya adalah yang paling jelek adalah orang yang menebarkan keburukan secara lisan. Dan juga sifat yang jelek adalah dia menelantarkan apa yang dia wajib untuk dinafkahi. Ya. Dan kemudian sifat yang berikutnya yang tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, berbakti kepada orang tua. Ini sangat penting dan ini harus senantiasa kita apa? Nasihatkan seumur hidup kita. Makanya di beberapa ayat berikutnya ya, kisahnya doanya para nabi untuk para keluarganya. Ya walaupun terkadang Allah beri ujian generasi yang berikutnya tidak sebaik bapaknya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawa fa sawfa yalqawna hayya. Tetapi generasi setelah para nabi, generasi setelah generasi yang saleh, Allah uji dengan memiliki generasi yang apa? Generasi yang adha'u shalah, menyia-nyiakan salat. Bapaknya rajin sholat, anaknya malas sholat. Ada seperti itu. Dan itu ujian bagi kita semuanya. Jangankan kita. Para nabi ujiannya seperti itu. Para nabi ujiannya seperti itu. Nabinya luar biasa, subhanallah. Doanya pun sudah luar biasa. Didiknya pun sudah luar biasa. Kemudian Allah uji generasi berikutnya. Walaupun belum sampai pada tingkatan keluar agama. Tetapi tiang agamanya sudah rapuh. Yaitu adha'us shalah, ya, mereka meremehkan perkara salat, wattaba'us syahawat, lebih mengikuti hawa nafsunya. fasawfa yalqauna ghayya. Maka yang seperti ini mereka akan menemui kesesatannya. Illa man taba wa amana. Ya, kecuali yang bertaubat, ya, yang beriman, beramal saleh, maka Allah akan gantikan kejelekannya dengan kebaikan. Nah, dari sini ikhwana fiddin azakumullah, wasiat-wasiat seperti ini, mumpung kita baru saja masih dekat dengan Ramadan dan kita di awal Syawal, kita ingatkan perkara ini, penting sekali. Jadilah manusia yang mendatangkan kebaikan, jadilah manusia yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, berbakti kepada orang tua, ya, dan bukan hanya bagi diri kita, bagi keturunan kita, anak-anak kita, jaga mereka, didik mereka dengan baik, jangan rusak gara-gara kita. Ya, para nabi yang sudah mendidik dengan benar saja, terkadang diuji dengan anak yang kurang benar. Apalagi kalau kita didiknya nggak benar, menyia-nyiakan, menelantarkan, jangan harapkan, ya, kita akan mendapatkan balasan yang baik, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, mungkin ada pahala yang sangat besar di balik durhakannya anakmu kepadamu. Kenapa demikian? Ketika kita sudah mendidiknya, ketika kita sudah memberikan hak-haknya, kemudian qadarullah anaknya ini durhaka, ya, mungkin kita akan mendapatkan pahala dari situ. Karena kita sudah mendidiknya, sudah sabar, ya, sudah luar biasa, sudah menasehatinya untuk sholat, sholat, zakat, jadilah orang yang baik, jadilah anak yang soleh, kemudian anaknya belum soleh saat itu, dengan kesabaran kita, dengan perjuangan kita, itu menghasilkan pahala. Dan jangan tertipu ketika kita mendapatkan anak yang baik, tetapi kita hanya bangga, tetapi rupanya itu bukan hasil jerih payah kita. Kita enggak pernah didik dia, tiba-tiba anaknya soleh. Ya itu subhanallah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berbangga-bangga saja, tetapi tidak mendapatkan andil pahala darinya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Sehingga di sini, ya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang kita sampaikan. Dan ada satu nasihat penting, salah satu kemarin kita umroh, kita tinggal di dekat dengan sebuah masjid namanya Jami' Ibnu Ubaid, masjid pemerintah. Di situ yang memegang adalah Fadilatul Syekh Ahmad Az-Zahrani. Dan beliau memberikan faedah yang sangat penting. Jadi beliau menceritakan memiliki walidah kabirah, memiliki ibu yang sudah sangat sepuh. Beliau punya ibu yang sangat sepuh. Dan beliau itu kalau ngimami enggak panjang-panjang. Ngimami sholat terawih enggak panjang-panjang juga. Mungkin kalau di sama-sama di Masjid An-Nur masih panjangan Masjid An-Nur. Lebih ringkas lagi. Dan sholatnya pun subhanallah. Ya, terkadang 13 rakaat, kadang 11 rakaat, kadang 9 rakaat, kadang 7 rakaat. Sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah demikian. Dan beliau memberikan keterangan, ya, ikhwana fiddin azakumullah, di tengah-tengah orang yang lagi semangat ibadah semuanya, pengennya ibadah karena pahala yang didapatkan itu 100 ribu kali lipat di sana. Gambarannya ibadah diperbanyak dan seterusnya. Tapi beliau ingatkan bahwasanya pahala besar seperti sholat tarawih, seperti amalan-amalan mustahab yang lainnya, itu jangan sampai melalaikan kewajiban kita di rumah. Apalagi yang punya walidah, punya ibunda yang sudah sepuh. Itu jangan remehkan. Jadi beliau setiap sholat sebentar pulang. Karena ibunya itu sudah sakit-sakitan, sudah sepuh. Beliau harus mengurusinya. Dan itu adalah surganya beliau. Sehingga dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad, al-walid au satu abwabil jannah. sosok orang tua, ayah ataupun ibu, adalah pintu surga yang paling tengah. Faman syaa'a adha'ah, faman syaa'a falyahfazdi. Barang siapa yang dia pengin menyia-nyiakannya, sia-siakan saja, tapi enggak dapat pintu surga dia. Kalau dia pengin jaga, maka dia akan mendapatkan pintu surga yang paling tengah. Sehingga kalau antum mau masuk surga, yang paling lurus di depan adalah pintu birrul walidain. Pintu puasa ada, pintu sholat ada, semuanya pintu amal-amal soleh ada. Tetapi yang persis di depan kita, ya, yang paling tengah adalah pintu apa? Pintu berbakti kepada orang tua. Al-walid, ya, awsat abwabil jannah. Orang tua adalah pintu yang paling tengah dari pintu surga. Maka jagalah. Sehingga masuk surga paling gampang itu apa? Paling mudah itu apa? Berbakti kepada orang tua. Tinggal lurus masuk surga. Sudah. Gak usah nganan, gak usah ngiri. Langsung lurus. Yang paling tengah. Yaitu pintu birrul walidain. Ya. Sehingga itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, semangatlah kita untuk supaya benar-benar memegang prinsip itu. Orang yang bertakwa, ya, orang yang mendatangkan, menebarkan kebaikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga berbakti kepada orang tua. Ya, siapa yang tidak bisa menebarkan kebaikan, maka ibarat dia gak ada manfaat hidupnya di dunia ini. Siapa yang tidak sholat, runtuh agamanya. Siapa yang tidak, ya, mau zakat padahal sudah wajib, siapa yang tidak mau infak padahal itu kewajiban dia, cukup dia orang yang jelek. Dan siapa yang tidak berbakti kepada orang tua, dia telah menyia-nyiakan pintu surga yang paling mudah untuk dia lalui masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan itu. Nah, demikian kita lanjutkan sekarang masih dalam surat Al-Hadid. Yaitu pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19. Qauluhu ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, maka akan dilipat gandakan pahala baginya, dan bagi mereka mendapatkan pahala yang mulia. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang jujur itulah orang-orang yang syuhada. Ya. Syuhada di sisi Rabb mereka. Yang mereka mendapatkan pahala mereka dan cahayanya mereka. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka lah penghuni neraka jahim. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala amma yusibu bihi al-musaddiqina wal-musaddiqati bi-amwalihim ala ahli al-hajati wal-faqri wal-maskanati. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai apa yang akan diberikan berupa pahala terhadap orang-orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sedekah dengan harta mereka kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin. Wa aqradullaha qardan hasana ay dafa'uhu bi niyatin salihatin ibtigha'a mardatillahi la yuriduna jazaa'an mimman a'tuhu wala syukura. Dan mereka meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu mereka menyerahkan harta tersebut di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan balasan dari apa yang mereka berikan ataupun ucapan terima kasih. Oleh karena itu di dalam ayat lain Allah berfirman, ya, mengisahkan mengenai seorang yang tulus dalam bersedekah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku memberikan makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan balasan, bukan mengharapkan terima kasih. Dan ini prinsip bagi seorang laki-laki. Jadi kita memberikan makan kepada anak istri kita bukan mengharapkan supaya anak saya itu ya nanti balas kalau sudah kerja gajinya untuk saya, bukan begitu. Atau supaya anak saya itu terima kasih Pak ya, bukan begitu. Bukan mengharapkan balasan dari anak istri kita, bukan mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka. Tetapi kita mengharapkan ya ridha Allah, innama nut'imukum liwajhillah. Sehingga ketika mereka qadarullah tidak berterima kasih kepada kita, tidak membalas kebaikan kita, kita pun tidak akan putus asa, tidak akan mengungkit-ngungkit. Kamu sudah saya sekolahkan, kamu sudah saya didik, sudah saya biayai, tapi kamu tidak memberikan apapun kepada bapak. Maka perkataan seperti ini tidak akan muncul dari seorang yang ikhlas di dalam memberikan nafkah. Ingat, ucapan-ucapan seperti itu bisa menggugurkan apa? Pahala kita. Ya. Jangan ikuti sedekah kita bil manni wal adza, dengan ngungkit-ngungkit, dengan menyakiti, diungkit-ungkit. Kamu dulu saya biayai, dasar anak tidak tahu diuntung. Ingat, ucapan seperti itu menggugurkan kebaikan kita, sedekah kita, menggugurkan puluhan tahun keras keringat banting tulang kita untuk menafkahi anak istri. Jadi ditahan lisan kita ini. Kalau mau menasehati, jangan cara seperti itu. Jangan cara menjatuhkan atau menyakiti. Ya. Nasehatilah dengan bahasa yang lain. Ya. Jangan menyakiti, jangan ngungkit-ngungkit. Itu rugi kita. Nanti kita tidak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tidak mendapatkan balasan yang mulia nanti kalau kita tidak ikhlas dalam memberikan ini. Walihada yudha'afu lahum ay yuqabiluhum alhasana bi asyri amsalihha. Oleh karena itu pahalanya itu satu kebaikan dikali 10 kali lipat kebaikan. Wa yuzadu ala dzalik ila 700 dhi'fin, bahkan ditambah lagi menjadi 700 kali lipat. 700 kali lipat. Wafauqa dzalik walahum ajrun karim, bahkan lebih dari 700 kali lipat dia akan mendapatkan pahala yang sangat mulia. Ai thawabun jazilun hasanun wa marja'un salihun wa ma'abun karim, pahala yang sangat banyak sekali, yang sangat baik dan tempat kembali yang saleh, ya, yang mulia yaitu surga. Jadi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penyemangat kita dalam menafkahi anak istri kita itu ini. Ya. Apa yang kita beri untuk anak istri kita itu sedekah. Kata Rasulullah, hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik, sampai apa yang engkau berikan dari sesuap nasi untuk istrimu, fa huwa laka sedekah. Itu sedekah bagimu. Dan hakikatnya harta kita itu yang kita sedekahkan. Jadi kalau kita punya gaji sebulan misalkan 3 juta. Untuk makan anak istri kebutuhan 2 juta. 1 jutanya tabungan. Berarti yang harta kita yang mana? Harta kita yang mana? Yang 2 juta yang sudah dimakan anak istri. Adapun 1 juta tabungan kita, itu bukan harta kita. Itu bukan harta kita. Ya. Sehingga ikhwana fiddin azakumullah, pahala memberikan nafkah pada anak istri, mereka ahlul hajah, mereka masakin. Orang-orang Arab kalau menyebut anak istri itu masakin. Dari sisi bahasa masakin itu orang yang harus di kasihani. Sehingga orang-orang jahiliyah Arab dulu ketika mau perang, mereka mengatakan kaifa haula'il masakin, bagaimana nasib mereka orang miskin, maksudnya adalah bagaimana nasib anak istri saya ditinggal. Ya. Itu ungkapan bahasanya mereka, menunjukkan bahwasanya orang jahiliyah musyrikin Arab itu saja mereka sangat peduli kepada anak istrinya. Ya, menafkahi anak istrinya. Maka di dalam Islam benar-benar luar biasa, dilipat gandakan pahala, bahkan Allah kiaskan dengan ungkapan meminjamkan kepada Allah. Coba Allah gambarkan nafkah kita kepada anak istri itu adalah hutangnya Allah. Kita memberikan hutangan kepada Allah. Kenapa diungkapkan dengan kita memberikan hutang kepada Allah? Karena pasti Allah akan bayar. Pasti Allah akan lipat gandakan bayaran tersebut. Dan pasti Allah akan berikan pahala yang lebih daripada bayaran tadi. Dan ru'yat fil jannah. Sehingga kita jangan eman-eman untuk anak kita. Untuk makan anak kita. Untuk pakaian anak kita. Dan untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan eman-eman. Yang kita keluarkan untuk bayar SPP, kita keluarkan untuk bayar makan, bayar pakaian anak-anak kita, itulah yang harta kita yang kita akan temui nanti di surga. Adapun yang kita kumpulin di bawah lempong kasur kita, ya, itu bukan harta kita. Adapun yang kita masukkan ke rekening bank kita, itu bukan harta kita. Harta kita adalah yang kita sedekah. Demikian dikumandangkan azan terlebih dahulu, ikhwan fillah. Fadhal barakallahu fikum. Ikhwanul fitin azukumullah. Pada ayat yang berikutnya, ayat 19 dalam surah Al-Hadid. Qauluhu ta'ala walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang jujur. Hada tamamun li jumlati wasil mu'minina billahi wa rusulih bi annahum siddiqun. Kata Imam Al-Mukathir, ini adalah penyempurnaan bagi jumlah sifat orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Bahwasanya orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ciri mereka adalah siddiq, jujur. Ciri mereka jujur. Oleh karena itu kebalikan ya daripada iman, yaitu munafik, ciri mereka adalah idza hadatsa kadzaba. Ya. Jadi ciri orang yang beriman adalah jujur, ciri orang yang munafik adalah dusta. Ya. Qala al-'Awfi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi walladzina amanu billahi wa rusulihi hadhi mafsulatun wa syuhada'a 'inda rabbihim lahum ajruhum nuruhum wa nuruhum. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini masih bersambung dengan ya setelah waqaf, ya karena ada tanda waqaf di situ, yaitu wasyuhada'u 'inda rabbihim. Artinya dalam penafsiran Ibn Abbas ini, orang yang jujur adalah orang-orang yang syahid di sisi Rabb mereka. Jadi dari sini ibaratnya di sini Allah mengungkapkan bahwasanya orang yang beriman pada kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka orang-orang yang jujur. Nah, orang yang jujur inilah nanti yang akan dianggap sebagai syuhada, ya, ketika mereka meninggal dunia. Ini penafsiran yang pertama. Adapun penafsiran yang kedua, ya, wawu di sini wawu atof, ya, wawu atof artinya ini dua golongan yang berbeda. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya adalah mereka orang yang jujur dan orang yang syahid. Berarti dua golongan, dua sifat. Ya. Kalau yang pertama tadi, satu golongan. Tetapi memiliki sifat, mereka adalah syuhada. Itu perbedaan penafsirannya. Penafsiran yang pertama, mengkonsekuensikan bahwasanya orang yang jujur, mereka ketika mati, matinya syahid. Karena jujur itu berat. Penafsiran yang kedua, berarti ya, di sini dibedakan antara orang yang jujur dengan orang yang syahid. Artinya jujur belum tentu syahid, syahid juga belum tentu jujur. Ya, kan begitu maksudnya. Ini penafsiran yang kedua. Dan penafsiran yang ketiga, penafsiran diriwayatkan oleh Al-A'masy dari Abi Dhuha dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan hum salasatu asnaf, yaitu ada tiga. Bahkan ada tiga. Orang yang beriman ini cirinya ada tiga. Ya, yang pertama digabungkan dengan ayat sebelumnya, ya'nil musaddiqin, wasiddiqin, wasyuhada. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, ciri orang yang beriman itu adalah yang pertama, yang paling sempurna adalah musaddiqin. Orang yang membuktikan keimanannya dengan ucapan dan perbuatan dan dengan hartanya. Ya. Yang kedua, siddiqin. Siddiqin adalah orang yang jujur. Yang dia mengatakan, mengungkapkan keimanannya. Walaupun belum mampu mengamalkan secara perbuatan ataupun mengerahkan hartanya. Dan yang ketiga adalah syuhada. Ya, yaitu orang-orang yang walaupun dia belum membuktikan keimanannya, tetapi akhir hidupnya itu baik. Belum banyak beramal soleh, tetapi akhir hidupnya itu baik. Ya. Maka di sini ciri orang-orang yang beriman, kalau kita perhatikan, tingkatan yang pertama adalah musaddiqin, siddiqin, kemudian syuhada. Mungkin ada pertanyaan, bukankah di ayat yang lain dalam surat An-Nisa, golongan yang tertinggi adalah siddiqin. Golongan yang tertinggi adalah siddiqin. Tetapi siddiqin ini dibagi dua. Siddiqin yang biasa dengan siddiqin yang sudah membuktikan kejujurannya. Maka dia namanya musaddiqin. Makanya orang yang bersedekah itu adalah orang yang membuktikan keimanannya. Karena banyak orang yang menyatakan iman. Saya iman, saya iman, saya iman. Tetapi giliran mengeluarkan harta, enggak mau dia. Karena memang itu ujian. Harta itu kan ujian. Harta itu ujian. Ya. Saya beriman. Amanna, beriman, beriman. Tapi giliran ada sesuatu ibadah yang mengeluarkan harta, dia hitung-hitung. Daripada haji, mendingan beli mobil nih. Daripada umroh, mendingan. Ya, pertimbangannya seperti itu. Karena haji umroh itu benar-benar bukan hanya tenaga, tetapi harta itu keluar banyak. Haji umroh, ibadah maliyah, badaniyah, maliyah. Bahkan itu adalah ibadah yang mengumpulkan tiga hati, ya, anggota badan dan juga harta. Kalau sholat itu kan hati dan anggota badannya. Tapi kalau haji umroh itu selain daripada hatinya, anggota badannya dan juga hartanya, dia keluarkan banyak. Kalau kita modelnya eman-eman, ya berarti kita belum tingkatan musaddiqin. Belum tingkatan siddiqin. Ya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang yang Allah beri kenikmatan atas mereka dari golongan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Fa faraqa baina siddiqin wa syuhada fa dalla ala annahuma sinfani. Allah bedakan di sini antara siddiq dengan syuhada. Ini menunjukkan ini dua kelompok yang berbeda. Artinya Ibnu Katsir condong kepada penafsiran yang kedua, ya, dari Masruq Ad-Dhahhak dan Muqatil Ibnu Hayyan, bahwasanya ayat ke-19 dalam surah Al-Hadid ini, ya, itu dua golongan, bukan satu golongan, yaitu golongan siddiq dan golongan syuhada. Ya. Wala syakka anna siddiq a'la maqaman min asy-syahidi. Dan tidak diragukan bahwasanya orang yang siddiq ini derajatnya lebih tinggi daripada syahid. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Malik Ibn Anas dalam Muwatta'nya, Imam Malik, Imam Daril Hijrah, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'una al-kawkaba dhurri al-ghabira fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib litafadhuli ma bainahum. Sesungguhnya penduduk surga itu akan saling memandangi, ya, tingkatan-tingkatan surga yang di atas mereka. Sebagaimana kita di bumi memandang bintang yang paling terang yang jaraknya sangat jauh di ufuk timur ataupun barat. Artinya di sini jarak ruangan-ruangan surga itu bagaikan ufuk-ufuk timur dan barat. Bagaikan kita melihat bintang di ufuk barat ataupun timur. Ini baru ruangan. Karena yang namanya surga itu ada 100 manzilah, 100 kedudukan. Satu kedudukan itu, satu manzilah, satu lapis itu kama baina sama wad dunya, bagaikan langit dan bumi. Itu satu tingkatan. Ada 100 tingkatan. Nah, satu tingkatan langit dan bumi sendiri itu ada huruf. Huruf itu ruangan-ruangan. Jadi ada lapisan, ada 100 lapisan. Satu lapisan bagaikan bumi dan langit. Setiap satu lapisan itu ada huruf. Ada ruangan-ruangan tersendiri yang menunjukkan derajat-derajat yang tersendiri dalam setiap satu derajat. Ingat, innal jannah mi'a daraja. Surga itu ada 100 derajat. Satu derajatnya bagaikan bumi dan langit. Dan jarak bumi dan langit itu ada tingkatan-tingkatan. Dan satu tingkatan itu bagaikan dari bumi ke bintang ufuk yang paling timur atau yang paling barat. Karena perbedaan tingkatan amal soleh mereka. Khalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tilka manazil al-anbiya la yablughu ghairuhum. Wahai Rasulullah, apakah itu tingkatan para nabi yang tidak akan digapai oleh yang lainnya? Ya. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Tentu saja, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dalam hadis tadi, ucapan tadi, yaitu dia memandang ya orang yang di atasnya itu seperti memandang bintang di ufuk timur atau barat, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ya, dan membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh para rasul ya. Hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim pula, menunjukkan orang yang siddiq, ikhwana fiddin azakumullah, adalah orang-orang yang jujur dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sangat penting sekali. Dan tingkatannya itu tingkatan yang sangat jauh tingkatannya. Dan hendaknya kita berlomba-lomba dalam masalah ini. Widzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dalam masalah surga kita itu berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Qala akharun, berkata yang lainnya, balil murad min qalihi ta'ala ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim fa akhbara 'anil mu'minin billahi wa rusuli bi annahum siddiqun wasyuhada. Ada yang mengatakan, ahli tafsir, bahkan yang dimaksud dengan ayat ini mereka adalah yang jujur dan para syuhada di sisi Rabb mereka. Allah mengkhabarkan mengenai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka adalah siddiqun wa syuhada. Ya, ini berarti mengulang pendapat yang pertama bahwasanya siddiqun wa syuhada adalah satu sifat. Ya, atau satu golongan yang memiliki dua sifat. Bukan golongan-golongan tersendiri. Ya, ini dibawakan riwayat Ibn Jarir dari Salih Ibn Harith Abi Ma'mar qala hadatsana Ismail Ibn Yahya qala hadatsana Ibn Ajlan an Zaid Ibn Aslam an al-Barra bin Azib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mu'minu ummati syuhada. Orang-orang yang beriman dari kalangan umatku mereka adalah orang-orang yang syuhada. Ya, summa tala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata, kemudian Nabi membawakan ayat ini, yaitu ayat yang ke-19 dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid. Tetapi hadis ini hadis yang gharib, ya. Dan hadis yang gharib, hadis yang bersendirian, dibawakan oleh seorang rawi yang periwayatannya juga dhaif, maka dia ketika menyelisihi riwayat yang lebih banyak, yang lebih sahih, maka dia akan menjadi dhaif, tidak sebagai penguat. Tetapi disampaikan hadis yang dhaif ini untuk menunjukkan landasan ahli tafsir yang pertama tadi. Dan Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat ahli tafsir yang kedua dan yang ketiga. Bahwasanya orang yang beriman itu dua golongan atau tiga golongan. Kalau dua golongan berarti siddiqin wa syuhada. Kalau tiga golongan adalah musaddiqin, siddiqin, dan syuhada. Ya. Itu demikian. Jadi penafsiran yang kedua atau yang ketiga. Wa qala Abu Ishaq, dan berkata Abu Ishaq an Amr bin Maimun. Dari Amr bin Maimun ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi ila akhiril ayah, qala yaji'una yawmal qiyamah ma'an kal usbu'ain." Yaitu mereka akan datang pada hari kiamat bersamaan seperti dua jari yang sangat dekat. Jadi orang yang siddiq dengan orang yang syuhada, mereka akan dibarengkan datang bersamaan. Kedudukannya sama. Ya. Karena untuk menjadi siddiqin itu sangat berat. Ya. Orang yang menjadi syuhada pun berat. Orang yang menjadi siddiq, maka dia benar-benar harus menetapi kejujuran. Alaikum bisiddiqi. Atas kalian untuk menjadi, untuk jujur. ya. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah, karena kejujuran itu akan menghantarkan kepada jannah. Atau yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah, akan menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Dalam riwayat lain ditambahkan innal abda la yasduqul qawla wa yataharra bisidqi hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia jujur dan dia terus berusaha jujur, ya, sampai nanti Allah akan tulis dia sebagai orang yang siddiq, yang jujur. Jadi orang yang siddiq adalah orang yang istiqomah sampai mati dengan kejujurannya, sampai ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Adapun syuhada adalah orang yang dia di akhir kehidupannya ditutup dengan kebaikan. Ya. Wa qawluhu wa syuhada 'inda rabbihim ay fi jannatin na'im. Mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dalam riwayat Bukhari Muslim, inna arwaha syuhada fi hawasil tayri khudrin tasruhu fil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadili fattala 'alaihim rabbuka ittila'atan. Sesungguhnya ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu berada di tembolok-tembolok burung-burung hijau yang terbang ke sana kemari di surga. Suatu ketika Allah melihat mereka, faqala madza turidun, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan lagi? Qalu nuhibbu an taruddana ila dari dunya fanuqatilu fika fanuqtal kama qutilla awwal marrah. Jadi orang-orang yang mati syahid di medan perang itu, ketika ditanya oleh Allah di surga, kalian pengin apa lagi di surga dengan kenikmatan? Ya Allah, kami pengin dikembalikan di kehidupan dunia, kemudian kita perang lagi, jihad lagi, sampai kemudian kita terbunuh di medan perang syahid sebagaimana dulu. Faqala inni qad qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Maka Allah menjawab, sesungguhnya aku sudah menetapkan bahwasanya yang sudah berpisah dengan dunia tidak akan kembali kepadanya. Jadi orang yang mati syahid, angan-angannya pengin syahid lagi berkali-kali. Karena merasakan nikmatnya surga yang didapatkan oleh syuhada. Ini syahid. Lalu bagaimana dengan orang yang jujur? Lebih nikmat lagi dibandingkan tingkatan syuhada. Dan yang terakhir di sini, qauluhu ta'ala, lahum ajruhum wa nuruhum, ay lahum 'indallahi ajrun jazilun wa nurun 'azimun yas'a baina aydihim wa hum fi dhalika yatafawatuna bihasmi ma kanu fid dari dunya minal a'mal. Yaitu mereka di sisi Rabb mereka mendapatkan pahala yang sangat besar, cahaya yang sangat agung yang mereka akan berjalan dengan cahaya tersebut sesuai dengan amal-amal mereka ketika di kehidupan dunia. Kemudian beliau Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Ahmad, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyuhada'u arba'atun. Syuhada ada empat. Rajulun mu'minun jayyidul iman laqiyal adu wa faṣaddaqa Allah. فقتل ذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقط قال سوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سوة عمر. Yang pertama, syuhada yang pertama adalah seorang yang kuat imannya, bertemu dengan musuh, dia membenarkan janji Allah, maka dia berjihad, kemudian dia berperang, maka kedudukan mereka sangat tinggi sampai Rasulullah mengangkat kepalanya dan qalan suahnya, ya, jatuh. Qalan suwah ini peci. Ya, penutup kepala selain imamah. Kalau qalan suwah itu berarti penutup kepala yang dipakaikan. Rep, itu qalan suwah. Tapi kalau imamah, penutup kepala yang diikatkan. Itu perbedaan qalan suwah dengan imamah. Jadi kalau peci, kupluk, apalagi itu termasuk qalan suwah. Tapi kalau yang diikat, ya, itu namanya imamah. Ya, kalau orang Bangli nggak tahu qalan suwah. Ya, tanya mau beli qalan suwah, nggak tahu. Qalan suwah. Qalan suwah. Oh, Indonesia? Iya, Indonesia. Apa mereka taunya? Topi. Oh, topi, topi. Ya, bahasa pasaran mereka ya. Wasani tingkatan yang kedua, mu'min lakil aduwa faka'annaha faka'annama yadribu dhahrahu bisyauqil tal ja'ahu sahmun gharbun faqatalahu wadhalika fi darajati tsaniyah. Yang kedua adalah mukmin yang bertemu dengan musuh, kemudian sampai dia tertebas punggungnya, ya, atau terkena lemparan panah, lemparan tombak, maka kemudian dia terbunuh. Maka ini derajat yang kedua. Yang ketiga, rajulun mu'minun khalata amalan salihan wa akhar sayyian. Yang kedua, yang ketiga adalah seorang yang mencampur adukan amal soleh dengan amal yang buruk. Dia kadang amal soleh, kadang juga dosa. Tapi dia bertemu dengan musuh, fasadaqallaha, kemudian dia percaya dengan janji Allah, hatta kutila, sampai dia terbunuh, maka derajatnya yang ketiga. Yang keempat, rajulun mu'minun asrafa ala nafsi israfan katsira laqiyal aduwa fasadaqallaha hatta kutila fadzalika fi darajati rabi'ah. Seorang mukmin yang dia sebenarnya lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya, tetapi ketika bertemu dengan musuh, dia percaya dengan janji Allah, dia pun berjihad, dia terbunuh. Maka ini tingkatan yang keempat. Ya, tingkatan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah tapi masih dalam kategori syuhada. Ini syuhada-syuhada yang mereka gugur di medan perang. Adapun syuhada-syuhada yang lain secara bahasa itu banyak. Ya. Seperti semua kaidahnya, semua orang yang meninggal dalam keadaan beramal soleh itu syuhada. Itu dibawa kepada hadis yang sebelumnya tadi, bahwasanya setiap orang yang beriman adalah syuhada. Orang sholat meninggal insya Allah syuhada. Tapi jangan dijamin, karena yang menjamin adalah Allah. Kita bisa katakan insya Allah. Orang lagi puasa meninggal, insya Allah syahid. Orang lagi wudu kemudian meninggal, insya Allah syahid. Orang lagi berdoa kemudian meninggal, insya Allah syahid. Orang meninggal di hari Jumat, insya Allah syahid. Orang lagi mencari nafkah, berjuang untuk anak istrinya, meninggal, insya Allah syahid. Semua yang meninggal dalam keadaan beramal saleh, insya Allah syahid. Insya Allah. Kalimatnya insya Allah. Jangan menjamin. Kalau yang menjamin adalah Allah dan Rasulnya kalau masih hidup. Adapun kita, kita katakan insya Allah. Atau yang masih bayi meninggal syahid. Atau perempuan yang meninggal di masa nifas syahid. Ya. Atau orang yang meninggal karena penyakit perut syahid. Sakit kepala syahid. Atau semua terkena penyakit-penyakit. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, maka ikhwan fi din azakumullah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan ini bulan Syawal semoga menjadi awal yang lebih baik ya, dan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana alhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.